نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين رحمني ورحمكم الله بسم الله فإن الله عز وجل بإذن نعمتنا بالكتاب sehingga kita bisa duduk kembali melanjutkan kitab al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, masih dari pembahasan kalimat law seandainya yang termasuk ya, kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang munafiqin. Nah, maka itu termasuk daripada syirkun asghar dalam sebagian keadaannya, yaitu ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi dan bahkan lebih khusus musibah. Ketika terjadi musibah ya, sudah terjadi musibah, kemudian mengatakan kalau seandainya begini niscaya akan begini, kalau saya lakukan seperti ini maka akan seperti ini, kalau saya tidak begini maka tidak akan seperti ini. Nah, ini adalah kalimat yang terlarang. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa nahal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qawli law wa akhbarahu annaha taftahu amal asyaitan lima fiha min at-ta'assufi 'ala ma fata wat-tahassuri wal-huzni walau min qadari fayasamu bidzalik wa dzalika min 'amal asy-syaitan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengucapkan kata law, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ucapan itu, perbuatan itu, kalimat itu akan membuka amal setan. Membuka amal setan karena ketika orang berandai-andai dengan sesuatu musibah yang telah terjadi, itu berarti dia akan ta'assuf ala ma fata, merasa sedih, ya, merasa sedih, atau bisa juga kadang sebagiannya adalah benci, marah atas apa yang sudah terjadi. Nah, merasa rugi. Nah, wal huzn, sedih. Walau mil qadar, kemudian yang keempat, dia mencela takdir. Fayaksamu bidzalik. Maka dengan begitu dia akan berdosa. Ya, mencela takdir. Nah, ini seolah kalau saya tidak ditakdirkan berjalan lewat sini maka tidak akan seperti ini. Itu celaan terhadap takdir. Maka dengan begitu dia ya sam berdosa. Dan itulah amalan setan. Ini amalan setan. Setan selalu berusaha menggoda manusia untuk supaya berdosa. Maka dengan mengucapkan kata law yang demikian keadaannya, menyesali apa yang telah terjadi, mencela takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka dia berdosa. Nah, walaysa hadza li mujarradi lafdhi law bal lima qaranaha min al umuril qa'imati bi qalbihi al munafiyati li kamalil imani al fatihati li amali syaitan. Dan larangan ini bukan semata-mata karena kalimat seandainya. Bukan karena kata lau, kalau, kalau, jika, tetapi karena apa yang menyertainya. Lima qaranah, apa yang menyertainya dari perkara-perkara yang ada di dalam hati orang yang mengatakan lau itu, yang itu munafiyah, bertolak belakang dengan kesempurnaan iman, dan itu yang akan membuka amal syaitan. Nah, jadi ketika mengucapkan lau, maka pasti ada seperti tadi perasaan sedih, mencela takdir, menyesali ya apa yang sudah terjadi, meratapinya, ya itulah yang dilarang. Nah, jadi bukan semata-mata ucapan lau, tapi perasaan yang menyertainya. Ya, perasaan dalam hati orang yang mengatakan yang menyertai ketika dia mengucapkan kata seandainya itu. Itulah nam amal asyaitan. Qala fa in qila ar-rasul qad qala hadhihi al-kalimata hina ma amara ashabahu bi fasxi al-hajj ila al-umrah wa lam yafsah huwa li'annahu saqa al-hadiya. Apabila ada yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga telah atau pernah mengucapkan kalimat ini, yaitu ketika beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk merubah haji mereka menjadi umrah pada haji wada. Walam yafsakh huwa, namun Nabi alaihi salatu wassalam tidak membatalkan hajinya, tidak merubah bentuk ibadah hajinya. Li'annahu saqal hadiyah, karena beliau telah membawa, menggiring binatang korban, unta dari Madinah. Nah, ya, kok dilarang kalimat ini? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakannya. Ya, pernah mengatakan lau, yaitu ketika beliau melarang para sahabat, memerintahkan para sahabat untuk apa namanya menjadikan haji mereka dirubah menjadi umrah. Fal jawabu an dzalik, ya, jawabannya adalah bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiyah. Ya, kalau seandainya aku sudah maju dalam suatu perkara, aku tidak akan mundur. Masuk tul hadiah, niscaya aku tidak akan membawa binatang kurban. Nah, ini, aku tidak akan membawa binatang kurban. Ini berarti Nabi SAW mengatakan juga kata lau, seandainya. Nah, tapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya khabarun an mustaqbalin la i'tirada fihi ala qadarin. Nah, itu adalah kabar tentang sesuatu yang nanti akan terjadi dan tidak ada sanggahan padanya terhadap takdir. Bal wa ikhbarun li ashabihi annahu law istaqbala al-ihrama bil haji ma saqal hadiya wa la ahrama bil umrah. Ya. Jadi hadis itu sebenarnya merupakan kabar bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau seandainya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun depan bisa haji lagi, nanti beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan membawa binatang kurban dari Madinah dan akan ya berihram dengan umrah, yakni berniat umrah. Jadi umrah sebelum haji yang kemudian menjadi haji tamattu. Jadi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memberitahukan hal yang masa lalu. tapi yang akan datang. Qala dzalika lahum lamma amarahum bi fashil hajji ila al-umrah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hal itu kepada mereka para sahabat ketika beliau memerintahkan mereka para sahabat untuk merubah hajinya menjadi umrah. Hassan wa tatyiban liqulubihim, untuk memberikan motivasi dan untuk ya menghibur hati mereka para sahabat. Lamma ra'ahum tawaqqafu fi amrihi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat mereka apa ragu-ragu tidak segera melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk merubah menjadi umrah, namun beliau tidak melakukan, para sahabat ragu-ragu tidak segera melaksanakan hal itu sebagaimana di Sulhul Hudaybiyah ya, ketika Nabi SAW perintahkan mereka untuk tahallul, untuk mencukur rambutnya padahal belum umrah, para sahabat tidak ada yang melakukan sampai Nabi SAW marah, keluar masuk kemah. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya, mengusulkan Nabi SAW untuk memanggil tukang cukurnya. Nah, akhirnya Nabi SAW memanggil tukang cukurnya, bercukur di luar kemah, dilihat oleh para sahabat. Ya, ketika para sahabat melihat, ya maka mereka segera meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera mereka ya saling mencukur di antara mereka. Nah, artinya mereka para sahabat menanti. Ya, Nabi mengatakan sesuatu kok tidak melakukan. Nah, mereka masih menanti praktek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam haji wada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membawa binatang kurban dari Madinah, maka itu sudah ya tidak boleh. Tidak boleh lagi merubah bentuk hajinya. Ya, yang mana haji Nabi SAW, haji qiran, ya langsung digabungkan niat umrah dan haji di dalamnya. Sementara ya Nabi SAW ya ketika mendekati Makkah, nah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang paling baik itu adalah haji tamattu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat dengan mengatakan demikian ini. Kalau aku nanti haji lagi, ya aku tidak akan membawa binatang kurban dari Madinah, sehingga yang beliau lakukan adalah umrah. Umrah dulu di bulan haji itu, kemudian berhaji di tahun itu juga tanpa diselingi dengan pulang, ya. Maka harus namanya haji tamattu, juga harus membayar atau menyembelih seekor kambing. Nah, jadi ya, lawistaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadiah, ini bukan berita tentang masa lalu, tapi berita tentang hal yang akan datang. Kalau nanti saya haji lagi, datang bulan haji, ya, maka aku tidak akan membawa binatang kurban. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak haji lagi setelah haji wada, karena beliau sudah meninggal di bulan Rabiul Awalnya, 100 hari kurang lebih setelah pelaksanaan ibadah haji. Nah, ya, itu tathyiban lahum liqulubihim lamma ra'ahum tawaqqafu fi amrihi. Bal huwa ikhbarun lahum amma kana yaf'alu fil mustaqbali law hasala. Adapun falaysa hadha min al-manhi anhu, sehingga dengan demikian ucapan law untuk sesuatu yang akan datang ini bukanlah yang terlarang. Bahkan ini adalah kabar bagi mereka dari apa yang akan beliau lakukan di waktu yang akan datang kalau seandainya terjadi, kalau bisa. Wala khilafa fi jawazi dzalik, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya mengucapkan kata lau seandainya untuk sesuatu yang akan datang. Wa innama yunha 'an dzalika fi mu'aradatil qadari. Tetapi yang dilarang dari ucapan lau itu adalah ya untuk sesuatu yang telah terjadi, musibah yang di situ ada unsur mu'aradah, penentangan, tidak terima terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Fa hadzal hadits alladhi rawahu Abu Hurairah la yastaghni 'anhu al-'abdu. Maka hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, yang bahkan awalnya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikannya. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Ya, jangan merasa lemah. Kalau kemudian tertimpa musibah, sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan katakan lau. Ya, tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, hadis itu kata saya saudara Fauzan, ya, seorang hamba tidak pernah akan bisa lepas darinya. Nah, tidak bisa meninggalkannya. Nanti harus selalu direnungkan, dibawa setiap hari kemana saja, dijamkan, diamalkan, dipraktekkan. Nah, semangat melakukan apa yang baik. Jangan merasa lemah, jangan minder, jangan pesimis. Ya, lakukan apa yang bermanfaat sebisa mungkin. Kalau kemudian ternyata Allah menentukan suatu hal yang tidak kita sukai, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Wa huwa yatadhammanu itsbatal qadari wa itsbatal kasbi wal qiyami bil 'ubudiyyah. Nah, dan itu mengandung penetapan terhadap takdir. Qadarullah, aku beriman kepada takdir. Iya, Allah mentakdirkan ini. Ini berarti kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syaa'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Menetapkan usaha. Nah, menetapkan, meyakini adanya ya manfaat daripada usaha. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, kita juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Nah, kita pun berusaha namun tidak bisa melawan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita demikian. Ihris 'ala ma yanfa'u. Bersemangat. Nabi perintahkan kita untuk berusaha. Wal qiyam bil 'ubudiyyah, dan melaksanakan tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi di situ ada ucapan pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Kita sudah berusaha namun apalah daya. Ya. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk patuh terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala fi makna hadzal hadis, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu mengatakan dalam makna hadis ini, wala ta'jaz 'an ma'murin wala tajza' 'an min maqdurin. Wala ta'jaz 'an ma'murin, jangan kamu merasa lemah, minder, pesimis, tidak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan. Hal-hal yang baik, mencari rezeki dengan berbagai macam bentuk usaha, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fansyu fi manakibiha wa kulu min rizqih, wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, Wabtaghu min fadlillah. Keluar masjid juga, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, itu semua adalah usaha perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan merasa lemah. Terus berusaha. Jangan merasa tidak berguna, berguna. Usaha itu berguna. Nah. Wala tajza min maqdur, namun jangan juga nam jaza, tidak sabar dari sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ajaz, tidak mau melaksanakan hal yang baik, tidak berusaha, itu tercela, terlarang. Tidak sabar juga demikian, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kuat, rajin, semangat dan bersabar. Ya, bersabar. Ketika terjadi musibah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Terima, demikianlah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karenanya, dilanjutkan pembahasan dari Syekh Shalih, as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah. Kesabaran dan kedudukannya dalam akidah. Nah. Ya, as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah. Kesabaran dan kedudukannya dalam akidah. Syekh Shalih mengatakan, taqaddama al-kalamu bin nahyi an qawli law 'indama yaqa'u al-insanu fi musibatin wa anna al-wajiba 'alayhi as-sabru. Nah, wa anna al-wajiba 'alayhi as-sabru wal ihtisab. Telah berlalu larangan perkataan seandainya ketika seorang terjatuh dalam musibah, ketika seorang tertimpa musibah. Dan kewajiban bagi orang yang seperti itu adalah bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah. Ya, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabr wal ihtisab. Qala Imam Ahmad rahimahullah, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, zakarallahu ta'ala as-sabr fi 90 mawdi'an min kitabih. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kesabaran itu sebanyak 90 kali di 90 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, ya, menunjukkan apa? Pentingnya kesabaran, sehingga diulang-ulang dalam Al-Qur'an sampai 90 kali. Dalam Al-Qur'an kesabaran disebut sebanyak 90 kali. Kalau seandainya disebut 7 kali gitu saja, itu sudah penekanan. Ini sampai 10 kali lipatnya, sampai 70, bahkan sampai 90 kali. Nah. Baik, wa bil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan as-sabru diyaun. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kesabaran itu cahaya, namun cahaya yang panas, dia berbeda dengan nur. Ya, kalau dia itu, kalau nur seperti ini, ini cahaya. Nah, tapi kalau didekatkan atau yang apa namanya kuning, yang biasanya digunakan untuk menetaskan telur, nah, itu lebih panas. Nah, dia itu demikian. Ya. Nah, maka hadisnya ada di situ, aslus salatu nurun wassabru diya. Ya. Nah, pensyarah hadis seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan demikian, perbedaan antara nur dengan abdiya. Dan cahaya itu cahaya, menerangi. Tapi kalau dia itu, nah, ya, menerangi dan ada panasnya. Nah, ya, menerangi dan nah, ada panasnya. Baik. Makanya matahari dikatakan sirajan wahaja. Ya, sirajan wahaja, panas juga cahaya yang panas. Nah, baik. Jadi kesabaran itu apa namanya cahaya. Namun dalam cahaya itu ada unsur panasnya, sehingga ada unsur beratnya, susahnya untuk bersabar. Tapi itu cahaya. Ya, cahaya. Artinya apa? Kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan cahaya untuk melihat apa yang mesti kita lakukan ke depan. Nah, ya. Ketika ada keluarga yang mati, orang bersabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak langsung bengong apa, enggak tahu apa yang dilakukan. Meninggal ya sudah, cepat diurusi, asri'u bil janazah. Nah, ya, beritahu, telepon, minta tolong kepada ya, tetangga, teman-teman dan sebagainya untuk segera mengurusi. Tidak hanya kemudian nangis tok, ya, robek-robek baju malah, ya, na'udzubillah, itu termasuk ratapan, tidak boleh. Nah, laisa minna man syaqqal jiyub wa darabal khudud wa latamal khudud wa da'a bidawal jahiliyah. Nah, bukan termasuk dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, ya, dan menyerukan kalimat-kalimat jahiliyah ketika tertimpa musibah. Nah, as-sabru diya'un, kesabaran itu adalah cahaya. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis-sabri, rawahu al-Bukhari. Kami dapatkan, kami rasakan indahnya hidup kita, baiknya hidup kita bis-sabri, dengan bersabar. Nah, kita dapati kebaikan dari kehidupan kita di dunia ini adalah ketika kita bisa bersabar. Nah, ya, bersabar. Nah, namun sebagian orang ketika dinasihati sabar, nah, maka dia akan membantah. Kalau Pak Ustadz itu pasti bilangnya sabar, ya. Lalu dia membantah, iya, kamu bisa bilang sabar karena orang ngerasake, tidak merasakan. Nah, itu berarti tidak sabar. Seperti dulu wanita yang menangis di kuburan, dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bersabarlah, harapkanlah pahala. Nah, dia mengatakan, ya, menjauhlah, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Sampai akhirnya kemudian, ya, ketika diberitahu yang menasihatimu tadi itu adalah Nabi SAW, baru dia datang kepada Nabi SAW, ya. Nah, maaf, kalau ibarat orang sekarang, saya tadi tidak tahu kalau yang menasihati itu jenengan, ya. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan innamas sabru indas sudbatil ula, kesabaran itu saat tertimpa pertama. Nah, ya, kesabaran harus selalu kita miliki, karena memang demikian kehidupan berwarna-warni, ya, kehidupan kita macam-macam, ada sedih, ada senang, ada kadang bisa tertawa, terkadang susah untuk tertawa. Ya. Nah. Wajadna khaira 'aishina bis-sabri. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan innas-sabra minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Thumma rafa'a sawtahu wa qala ala innahu la imana liman la sabara lahu. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya kesabaran itu kedudukannya dari iman seperti kepala dari badan. Posisi kesabaran pada keimanan itu seperti posisi kepala dari jasad. Nah, orang kalau dipenggal lehernya sehingga kepala yang gelundung, ya, maka akan jadi jasadnya tidak berguna. Ya, Kalau dipenggal dalam keadaan berdiri, nanti jasadnya gelundung juga. Nah, ya tidak berguna. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengeraskan suaranya dan mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Nah, ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Maka harus tetap ada. Jangan dikatakan sabarku sudah habis, tambah lagi, isi lagi kalau mau habis sabarnya. Ya, tahan. Nah, la imana liman la sabara lahu. Baik, wa rawi al-Bukhari wa Muslim marfu'an. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma utiya ahadun 'ata'an awsa'a min as-sabri." Tidaklah seorang diberi satu anugerah yang lebih luas daripada kesabaran. Artinya kesabaran anugerah yang sangat besar, sangat luas sekali dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada anugerah-anugerah yang lainnya. Nah. Baik. Was-sabru mustaqun min sabara idza habasa wa mana'a. Nah. Kata as-sabru, nah, itu diambil dari kata sabara, apabila dia menahan diri. Nah, ya, apabila dia menahan diri, sabara. Nah, fahuwa habsun nafsi 'anil jaza'i wa habsul lisani 'anil tashakki wat tasakhuti wa habsul jawarihi 'an laqmil khududi wa syaqqil juyub. Maka kesabaran itu maknanya adalah menahan jiwa dari al-jaza', dari berkeluh kesah. Nah, menahan lisan dari mengeluh dan marah. Menahan anggota badan dari menampar pipi dan merobek baju. Jadi menahan hati, lisan, dan anggota badan dari yang tidak diperkenankan, dari yang tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, lisan banyak mengeluh, merasa benci, marah terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, hati dongkol terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, anaknya mati tidak bisa terima, saya tidak bisa terima kematian ini. Ya urip lo meneh kalau hidup. Hidupkan lagi aja kalau enggak terima. Nah, ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus diterima. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Meskipun seandainya orang itu mati dengan cara dibunuh orang lain dan kemudian kita tidak rela, atau keluarga kemudian tidak rela menuntut, kalau dalam hukum Islam, negara Islam, tuntut qisas boleh, enggak apa-apa. Nah, tapi memaafkan lebih baik. Ya. Nah, tapi hati harus menerima memang seperti itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Seperti orang-orang jahiliyah ketika tertimpa musibah, memukul-mukul pipi mereka, merobek baju mereka, teriak-teriak, ya, mengucapkan kalimat-kalimat kecelakaan, kalimat-kalimat ketidaksabaran. Nah, itu semua ya tidak diperkenankan. Jadi sabar menahan hati, lisan, dan anggota badan dari perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, wa huwa thalathatu anwa', dan kesabaran itu ada tiga macam. Sabrun ala fi'li, ya, kalau tambahan lagi, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kesabaran itu ya seperti namanya, ya, as-sabira. Sabira, sobrun dari sobiro, sobirun, ya sobirun dengan kasroh pada baknya itu buah yang pahit. Nah, kalau di kita mungkin maoni, ya biji maoni, karena jadam, ya, nah itu yang lainnya yang pahit-pahit. Nah, itu demikian sabar itu dari kata nah itu, ya. Baik. Kesabaran itu adalah satu anwa, tiga macam. Sabrun ala fi'li ma amarallahu bihi, kesabaran dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala tarki ma nahallahu anhu, kesabaran dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala ma qadarallahu qadarahullahu minal masaib. Dan kesabaran yang ketiga, sabar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dari yang dilarang, sabar dari musibah. Itulah macam-macam kesabaran. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Surat Taghabun, ya. Nah, baik, tidaklah terjadi musibah, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah, illa bi'idhnillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah maka Allah akan bimbing hatinya. Akan bimbing hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. At-Taghabun ayat berapa? 11. Hah? Nah. Qala Al-Qamah. Al-Qamah. Nah. Rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayardha wa yusallim. Kata Al-Qamah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan bimbing hatinya. Nah, Al-Qamah termasuk murid dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Qamah ibn Aswad. Nah, orang yang mendapatkan bimbingan ketika terjadi musibah adalah seorang yang ketika tertimpa musibah dia tahu, ya, ar-rajul tusibuhul musibah, seorang tertimpa musibah, faya'lamu, maka dia tahu, dia yakini, annaha min indillah, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang demikian, seperti itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Jawa bilang wis garisi, ya memang seperti itu yang harus dia lalui. Wis pastine, ya memang mesti seperti itu yang harus terjadi. Nah, fayardha, maka dia ridho, ya. Nah, dia ridho karena dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba. Dia ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, maka dia harus ridho anillah. Dia harus ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha Allah sebagai Rabb-nya, maka dia harus ridha apa saja yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallim, dan dia pasrah menerimanya. Ya, tertimpa musibah, fa yardha wa yusallim. Dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal masih berumur 34 tahun. Ya, masih senang-senangnya dia di dalam keluarganya juga demikian, istrinya baru senang-senangnya sama dia. Nah, kalau seandainya dia masih bujang pun, ya bapaknya baru senang-senangnya 30 ya, karena ya, paling bisa mewakili bapaknya dalam segala urusan misalnya. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan musibah kepadanya, kematian. Nah, misalnya demikian. Ya, dia harus demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Terima. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian yang harus ya terjadi. Itulah hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir. Wa qala ghayruhu fi mana al-ayah, sementara yang lain selain Al-Qamar rahimahullah taala mengatakan dalam mana ayat ini, ay man asabatu musibatun fa'alima annaha biqadarillahi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu wa 'awwadahu 'amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqa wa qad yukhlafu 'alayhi ma kana ukhidha minhu. Nah, orang yang mendapatkan hidayah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, maknanya adalah orang yang mendapatkan musibah, tertimpa suatu musibah, maka dia tahu bahwa musibah itu dengan takdir dari Allah, maka dia bersabar mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaslama li qada'illah, dan dia menyerah pasrah terhadap keputusan Allah, maka Allah akan berikan hidayah dalam hati orang tersebut. Allah akan gantikan untuknya dari apa yang hilang dari dia dari dunia ini dengan petunjuk di dalam hatinya serta keyakinan yang tulus. Wa qad yukhlafu 'alaihi, dan terkadang bisa juga Allah memberikan ganti kepada dia dari apa yang diambil. Ya, dari apa yang diambil. Nah, anak meninggal misalnya diganti lagi punya anak lagi. Ya. Nah. Ya, atau satu benda hilang dicuri orang, ya Allah memberikan rezeki bisa membeli yang seperti itu atau bahkan yang lebih baik lagi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami meninggal juga begitu, diganti lagi dengan suami yang lebih baik. Istri meninggal diganti lagi dengan istri yang lebih baik. Ya, wa khluf li khairan minha, berdoa minta ganti kepada Allah yang lebih baik. Nah, wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair rahimallahu taala murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wa may yu'min billah yakni yastarji. Nah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'id bin Jubair, maknanya yastarji, mengucapkan kalimat istirja, yaitu yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dalam mendapatkan musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan hidayah seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya kan? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah, kita semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki, dan kita pun yakin Allah tidak akan melakukan kecuali dengan hikmah. Ya, dengan hikmah, maka kita harus yakini ada hikmah di balik apa yang terjadi. Baik. Mungkin kita cukup dulu sampai pada 6 pembahasan ini. Ya. Jadi bersabar harus selalu ada pada diri kita. Nah, dan juga tadi kata lau, nah tidak boleh diucapkan untuk sesuatu yang telah terjadi, apalagi musibah-musibah yang melanda. Katakan yang lebih baik, qadarullahu wa ma syaa fa'al, ketentuan dari Allah dan apa yang Allah lakukan, apa kehendaki pasti Allah lakukan dan terjadi. Sehingga dengan demikian ya kita menjadi orang yang tetap menjaga iman dan sabar meskipun tertimpa musibah yang melanda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.